Jauh sudah aku melangkah dalam menggapai impianku. Ketika kau tak ramah di saat rindu mencekam, haruskah diri luput dari mimpi sedangkan dirimu masih tetap sendiri? Entah apa kau cari, izinkan kehadiranku dalam kesunyian dirimu. Janganlah kau saksikan betapa tulus cinta kasihku. Impianmu yang